Kala itu segenap hasrat kian menyatu di dalam batin ini. Keinginan yang tak kuasa untuk menunda cintaku, menjalin bahagia demi kasih yang tercinta. Hari ini seolah hadir dalam tanganku, menyapa rasa rindu. Ingin ku berjumpa kini dalam ilusi semata, namun ku menunggu hari esok yang kan tiba. Diriku bersatu dalam sukma, menghantar cintaku bersama menyambut hari ini yang lama tertunda. Dalam dekapan menggoda satu menempuhnya, kehangatan tercipta melepas kerinduannya dalam kesejukan malam, menjalin bahagia demi kasih yang telah nyata. Diriku bersatu dalam sukma, menghantar cintaku bersama menyambut hari ini yang lama tertunda. Hasrat kini yang tersimpan, jadikan bekal hidupmu, menjadikan hari ceria. Satu dalam sukma, menghantar cintaku bersama menyambut hari ini yang lama tertunda. Diriku bersatu dalam sukma, bersama menyambut hari ini yang lama.